Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, a'azzan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memasuki pelajaran masih pada huruf yang bersukun, yaitu pada pelajaran ke-47 halaman 59, yaitu sukun pada huruf rokhawah dan istifal. Kita ketahui huruf rokhawah yaitu dengan mengalirkan apa? Dengan melekar apa? Suara, dengan mengalirkan suara. Kemudian istifal adalah, ya, lidahnya tidak apa, tidak terangkat, yaitu pangkal lidahnya tidak terangkat. Jadi suaranya tipis. Ya, kita baca masih dengan itmamul harakat. Di sini penulis memberikan catatan sebagai kemestian dari itmamul harakat, maka ketika melafazkan huruf yang disukun, mulut dikembalikan pada posisi normal, pada posisi tabii. Terlebih jika huruf sebelumnya berharakat dhammah, maka kedua bibir tidak boleh dibiarkan untuk tetap di depan. Dan catatan ini hendaknya terus diperhatikan pada pelajaran-pelajaran mendatang. Ya. Kita harus ingat tadi fathah, kasrah dan dhammah. Kita baca. As. As. Ah. Diturunkan, benar-benar diturunkan. Posisi, ya, lidahnya diturunkan. Ah. Ah, az, az, az, az, as, ash, af, af, ah. Perhatikan, jangan ah. Kalau anda baca ah, ini masih tebal. Ini. Eh, eh, ya. Kemudian kita baca dengan harokat yang berdhammah, harokat yang berdhammah. Us, u, us, us, uh, uh, uz. Uz, uz, uz, posisinya dimajukan, u, segitu, ya, optimal, ya, uz, uz, ini akan tambah susah kalau kita tidak mengkondisikannya sejak sekarang, gitu. Nanti kalau sudah di ayat, nanti mulut itu seperti ini aja. Itu susah untuk memajukan itu, karena apa? Karena nggak dilatih mulai saat ini, ya, nggak dilatih, ya. Kita baca uh, uh, uz, uz, uz, u, z, uz, ya, gitu. Kemudian us, us, ush, uf, uf, uh, uh. Diturunkan lidahnya. Uh. Karena sebelumnya lidah pada pengucapan ha, pada mujarrad dhamma itu lidahnya agak terangkat sedikit. Maka ketika itu, ketika dikembalikan, dikembalikan lidahnya pada posisi semula. Kita baca. Asqala. Asqala. Musqalatun. Misqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Sihrani. Azhaba. Azhaba. Azhaba. Tazkiratun. Tazkiratun. Ta. Tazkiratun. Iz qala. Iz qala. Iz qala. Jangan gitu. Iz qala. Azka. Tazdari. Itu ada, walaupun ada tanda seperti itu, maka dia tetap dua harokat. Tazdari. Ta. Tetap hurufnya disempurnakan. Ta. Tazdari. Azwajan. Asra. Tasmiyata. Tasmiyata. إسحاق أشهد dimajukan bibirnya أشهد ya تشرك أشتاتا أشتاتا أهدى dialirkan suaranya. Ahda. Ahda. Suaranya nyambung dengan huruf berikutnya. Ahda. Tidak terputus. Ahda. Bukan begitu tapi nyambung. Ahda. Tahlukati. Tahlukati. Artinya pendek. Tahlukati. Tahlukati. Ahluna. Ahluna. Aflaha. Aflaha. Aflaha. Aflaha. Tufsidu. Tufsidu. Tufsidu. Tufsidu. Tuf. Tuf. Tuf. Tuf. Tufsidu afwajan. Kita baca bersama-sama. Asqala. Asqala. Musqalatun. Misqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Azhaba. Tazkiratun. Tazkiratun. Ta. Ta. Ta. Tazkiratun. Tazkiratun. Isqala. Azda. Azdari. Azwajan. Asra. Tasmiyata. Ishaqa. Ashadu. Tushriku. Ashtatan. Ashtatan. Kita lanjutkan. Sukun pada huruf rokhawah dan isti'ala. Kalau tadi rokhawah dengan mengalirkan suara tapi tipis bacaannya. Kalau sekarang ya suaranya dialirkan namun isti'ala. Jadi tinggi lidahnya kemudian suaranya tebal. Ya. Kalau tadi ah sekarang ya kha akh akh akh akh lagi akh as as as as ya as ag ag ag jangan terpandel ag biarkan suaranya mengalir. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Aw. Kita baca. Akhraja. Jangan akh. Jangan gitu aja. Tapi ditinggikan suaranya. Akhraja. Akhraja akhraja yukhriju perhatikan yukh kembali yu coba yu yukh kembali pada posisi semula tidak ditandir pun yukh ya tapi yukh coba coba ya yukh yukh yukhriju ikhrajan akhriju aslaha aslaha aslaha yuslihu yuslihu islahan إصلاحاً أصلحوا أصلحوا أصلحوا أغنى tebalkan suaranya أغنى أغنى تغمض تغلبون تغلبون تغشى تغشى أظهر أظهر تظمأ تظمأ يظلمون يظلمون يظلمون يظهر يظهر kurang masih yuz masih tipis يظهر kita baca bersama-sama أخرج kurang ayo lidah pangkal bagian pangkalnya diangkat elh yuk sambil suaranya juga diarahkan ke atas elh roja terus ikh rojan suaranya dicari yang enggak terlalu serak-serak ya ikh rojan ikhrajan lanjut akhriju lagi dinaikkan akhriju akhriju lanjut pendek aslaha yuslihu yuslihu yuslihu أَغْنَى أَغْنَى Kita lanjutkan. Tetap ya, dinaikkan ya. Tafkhim ditebalkan ya. Kita baca. Makhmasatun. Makhmasatun. Coba. Coba. Masih tipis. Coba. Makh. Makh. Mak itu masih lidahnya masih enggak naik gitu. Itu segitu. Ya. Oh, coba. Anda bilang oh. Oh. Arahkan suaranya ke sana. Mau. Mau. Ya. Coba arahkan suara oh coba. Oh. Oh. Kan ke arah kho kan? Kho. Ma. Oh, coba. Bilang oh. Oh. Mel. Mel. Ya. Jadi memindah suara dari A ke O. Coba A. A. O. O. O. O. Dan O. O. O. Mel. Mel. Mel. Coba tuh. Mok. Dan ma-nya tetap tipis. Ya. Dan mok. Jangan moh. Kalau moh, kho-nya benar tapi ma-nya salah. Gitu. Ma-nya tetap ma, tapi kho-nya seperti tadi. Ya. Kho-nya kok sudah benar kok moh. Kho-nya sudah tebal. Ya. Tinggal ma-nya harus benar juga. Ya. Ada antu? Hah? Lagi? Masih tipis. Aduh. Mel. Ya. Hampir. Ma-nya ditipiskan. Ma. Coba ma. Ma. Ma. Ma. Mel. Ma. Mel. Ma. Mel. Ma. Aduh. Makanya mel. Mel. Mel. Mel. Ya. Agak ditebalkan dikit lagi. Mel. Mel. Ya. Apa? Masih tipis. Mel. Ya, lumayan. Mel. Ayo. Mel. Ada. Lagi. Mel. Mel. Di sini. Di ujung tenggorokan. Mel. Lagi? Masih tipis. Melk. Melk. Melk. Melk. Tuh. Lagi? Kurang lebih dikit, kurang diangkat suaranya. Melk. Lidahnya, pangkalnya diangkat. Melk. Tuh. Lagi? Melk. Melk. Ya. Kita baca. Makhmasatun Makhmasatun Makhtumun Makhtumun Takhshawna Tukhrajuna Akhriju. Oh ya. Tukhrajuna. Tukhrajuna. Masfufatun. Masfufatun. Mas. Mas. Mas. Mas. Masfufatun. Maqfufatun. Yasdifuna. Yasdifuna. Maghlubun. Maghlubun. Coba lanjutnya. Entung. Mau. Mau. Yuk, lagi. Maghlubun. Maghlubun. مغلولة مغلولة مغلولة أظلم أظلم أظلم تظلمون تظلمون يخلف يخلف يخشون يخشون يخشون أخلد Anda bilang kha kha kha akh kara kha akh akh akh lada akh lada yaghfiruna yaghfiruna aghrayna أغرينا يغلبون يغلبون مغرم مغرم مغرم يصلون يصلون أصطفى أصطفى أصطفى مصطفين صفاتnya kok apa saja dari ibu nih صفاتnya kok apa صفاتnya صد فضل dari ibu ini. Iya. Nafasnya gimana? Hamas. Kemudian suaranya apa sifatnya? Iya. Lidahnya naik atau turun? Lidahnya naik atau turun? Iya. Kemudian apa? Merapat atau renggang? Sifatnya apa? Kebalikannya. Infitah itu yang renggang. Apa? Pas lawannya infitah apa? Sudah lupa ya. Idbak. Idbak. Antum terus selanjutnya. Dia mudah atau sukar? Smart. Iya. Harus hafal ya. Sehingga kalau antum lihat huruf, antum mau itmamul huruf ya. Lupa sifatnya, itu akhirnya apa? Gak sempurna. Susah untuk memperbagus huruf tersebut. Karena apa? Karena gak tahu huruf itu mau diapakan. Ya. Kan sifatul huruf itu kaifiyah, tata cara bagaimana huruf itu diucapkan. Ya. Kaifiyah atau tata cara yang mengiringi pengucapan suatu huruf. Ya. Bagaimana huruf itu akan bagus apabila kita sifatnya ada yang kurang atau kita lupa sifatnya. Huruf ini mau kita apakan? Misalnya kurang sifat isti'anaknya, maka huruf itu tidak tebal akhirnya. Gitu, ya. Kalau huruf kha di mana? Antum, huruf kha. Nafasnya bagaimana? Sifatnya apa? Suaranya? Mauh. Sifatnya? Kemudian lidahnya? Apa sifatnya? Hah? Terangkat sifat apa? Isti'la. Terus dia rapat atau renggang? Bukan rapat. Apa? Huruf yang rapat itu, yang merapat ke langit-langit, itu ada empat saja dari sifat dari huruf isti'la. Apa saja hurufnya? Sad, bad, fa dan dha. Berarti huruf kha apa sifatnya? Apa berarti? Infita. Dia mudah atau sukar? Apa berarti sifatnya? Ismat. Ya. Harus dihafalkan ikhwah. Harus dihafalkan. Karena ketika antum baca seperti ini, antum akan mendatangkan sifat huruf itu. Ya. Antum akan mendatangkan sifat huruf tersebut. Ya. Kita baca bersama-sama. Maqsatun. Ayo. Maqsatun. Lagi. Maqtumun. Maqtumun. Lagi. Takhshaw. Lagi. Tukhrajuna. Masfufatun. Yasdifuna. Awlamu. Lagi awlamu. Sifatnya dha apa? Sifatnya dha. Sifatnya dha. Jangan buka tabel. Kalau buka tabel ya semua orang bisa. Verbnya dha apa? Sifatnya. Gitu, caranya gitu. Au, au, au. Sifatnya apa? Wo. Suaranya mengalir, nafasnya mengalir atau enggak? Au. Enggak mengalir. Bedakan dengan yang sin, as, atau yang lainnya misalnya. Au, lam. Nafasnya tidak mengalir. Sifatnya apa berarti? Jahar. Suaranya. Apa sifatnya? Rokhawah. Lidahnya naik atau turun? Au. Naik. Sifatnya isti'la. Kemudian rapat atau renggang? Au. Rapat. Sifatnya apa? Itbak. Kemudian susah atau mudah? Apa? Iqsmat. Gitu caranya. Antum coba nanti di kamar, coba tanya ke temannya apa? Tebak-tebakan, ya, mulai dari huruf hamzah sampai ya. Harus bisa. Nanti enggak mantap bacaannya karena enggak bisa mendatangkan apa? Sifatul huruf. Ya. Kan di antara fungsi sifatul huruf adalah memperbagus ya huruf tersebut. Bagaimana memperbagus kita nggak tahu, ya. Ini mau diapakan huruf ini, nggak tahu kita. Ya. mau membuat misalnya mau membuat masakan yang enak misalnya. Enggak tahu sifat-sifat masakan itu. Ya, harusnya dikasih jahe ya. Dikasih temulawak. Mungkin temulawak enak ya. Atau ya. Ini kok sama-sama kuningnya ya. Enggak tahu sifat-sifatnya. Seharusnya dikasih kunir masakan, dikasih temulawak ya. Kan enggak enak akhirnya. Jadi enggak bisa memperbagus karena apa? Karena pengetahuan terhadap huruf tersebut kurang. Ya. Sehingga ayo dihafalkan itu. Ya. Kita baca. Azlamu. Ayo. Azlamu. Tuzlamuna. Yukhlifu. Yakhshawna. Yakhshawna. Akhlada. Akhlada. Yaghfiruna. Lanjutnya. Lagi. Aghrayna. Terus. Ya. Lanjut. Lagi. Maghramin. Lanjut. Asfafa. Ya. Apalagi yang kita ajar nanti anak-anak. Ya. Anak-anak enggak akan kita ajarkan nafasnya bagaimana ya? Ya. Nafas gimana enggak tahu dia. Dia akan memahami dari contoh yang kita ucapkan. Ya. Dia akan menirukan contoh kita. Kalau kita enggak paham, ya contoh kita aja masih kurang, dia akan niru kita. Ya. Kan gitu. Anak-anak. Dan kalau kita faham, kita akan bisa mengarahkan. Bismillah ta'ala. Oh, makhrajnya bilang ta kok lidahnya kelihatan di luar. Tidak seperti itu. Lidahnya di dalam. Kan gitu. Karena faham makhrajul huruf. Kebutuhan kita kepada ilmu tentang itu penting. Karena kita nanti akan di samping untuk diri kita sendiri yang paling penting. Untuk anak kita ya ketika waktu ngajar gitu. Misalnya, bo, bibirnya gelembung. Kalau kita tahu sifat-sifatnya, enggak seperti itu. Ya, enggak gelembung pipinya. Ya. Tapi lidahnya diangkat, cukup seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Sukun pada huruf bainiyah. Ya. Sukun pada huruf bainiyah. Pelajaran ke 48. Pelajaran ke 48. Alhamdulillah. Kita sudah lumayan. Semoga selesai. Karena contoh-contoh ini insyaallah bermanfaat sekali bagi kita untuk melatihnya. Intinya di latihan dan disimak tentunya. Kita baca al, ayo. Al. Al. Bukan al. Ya. Kenapa bukan al? Karena apa? Sifatnya apa? Istifal, ya kan? Infitah. Jadi tipis bacanya. Al. Al. Al. Al. Ya. An. An. A. Lagi. A. A. A. Turun lidahnya. A. A. M. R. R. Alhama. Alhama. An'ama. An'ama. An'ama. A'asiru. A'asiru. A'asiru. A'asiru. Am lahu. Arhamu. Ilhafan. Ilhafan. Huruf-huruf bainiyah. Kemudian huruf rokhawah. Ini kalau dibaca, suaranya itu nyambung. Ya, ke huruf berikutnya. Tidak terputus. Ya. Ilhafan. Tidak seperti itu. Tapi, ilhafan. Ayo. Ilhafan. Ilhafan. An'aman. An'aman. An'aman. An'aman. I'asarun. Lagi. I'asarun. I'asarun. Tetap itmamul harokat. Ya. Saya ingatkan terus sampai selesai insyaallah. Soalnya ini yang di antara yang menentukan, ya. Di antara yang bab yang penting, ya. Ya. I'sarun. Ya. Amsyajin. Amsyajin. Irsadan. Irsadan. يلبسون يلبسون تنحتون تنحتون تنحتون تنحتون يعمهون يعمهون suaranya ngalir ya ya يعمهون يعمهون dan sampai يعمهون jadi kalau dibaca ya itu suaranya sebagaimana penjelasan tentang sifat tawasut pada ain, suaranya kan enggak berangsur-angsur hilang. Ya. Kalau apa? Kalau ya gitu kan. Tapi ya mahuna. Ya. Ya mahuna. Ya mahuna. Yamhaduna. يركضون تلقوا لقي تلقوا تنهى تنهى تعلو لقي تعلو تمشي تمشي ترجي ترجي kita baca bersama-sama ayo الهمة الهمة أنعم jangan terpantul nunnya أنعم An'ama. An'ama. Terus. A'asiru. A'asiru. A'asiru. A'asiru. Lagi. A'amlahu. Arhamu. Lagi. Arhamu. Tebal. Arhamu. Arhamu. Ilhaman. Lohnya jangan terpantul. An'aman. An'aman. Alhamdulillah. Ya Yahdikumullah. Assalamualaikum. I'asarun. I'asarun. Amsyajin. Amsyajin. Irsadan. Irsadan. Yeah. Lagi. Tulku dikembalikan bibirnya. Tulku. Lagi. Tulku. Terus. Tanha. Tanha. Ta'lu. Ta'lu. Gitu kan ya suaranya. Ta'lu. Ta'lu. Terus. Tu'ji. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pada sukun pada huruf syiddah. Ya. Sukun pada huruf syiddah dan hamas. Yaitu kaf dan ta. Kita baca. At-ko. At. Coba. At. At. At-ko. At-ko. Akhda. Yutla. Tukwa. Yatluna. Yatluna. Maknunun. Atraba. Aknana. Matrabatun. Akramani. Yaktubuna. Atqakum. Lagi. Mana hamasnya? Atqakum. Kum. Ku. Ka. Ku. Ya. Ini sifat hamas pada kaf dan ta, ya. Secara pengalaman itu sifat yang paling mudah untuk enggak dibaca. Ya. Paling cepat, paling mudah untuk enggak dibaca. Terutama di anak-anak, ya. Terutama untuk di anak-anak ketika ngajar. Anak-anak sifat ini sering hilang. Ya. At-qakum. Gitu bacanya. Anak-anak. Termasuk kesalahan yang paling banyak terjadi ketika kita ngujian anak. Sifat ini. Sifat ini jarang, sering gak terbaca dengan bagus. Ya. Karena ya bukan mukra kebiasaan. Maka kita biasakan untuk membaca ini dengan benar. Ya. Kita enggak mencontohkan yang tepat ya, anak-anak akan lebih lagi. Sampai mau ujian saya ingatkan terus. Hurufnya ini dibaca dengan at, ta. Harus gitu, saya gitu kan. Lo kaf juga gitu. Ak, ka. Ya juga huruf-huruf yang lainnya juga. Seperti sod. Itu juga. Ya termasuk huruf sod. Yang tebal-tebal. Itu juga sering sifat tebalnya dihilangkan. Atau tidak terbaca. Kita baca. Sampai mana tadi? At-qa-kum. At-qa-kum. Ayo, itmamul harokatnya mana? At-qa-kum. At-qa-kum. Kum. Maju terus, kembali pada posisi yang normal. Ya. At-qa-kum. At-qa-kum. Bukratan. Bukratan. Mukrimin. Mukrimin. Mukrimin. yutraka tukrihu tukrihu tukrihu sakratu sakratu tatra tat dan tat tapi tat jadi desisannya itu atau hamasnya itu di makhrajnya ta ya tat ya tat ra hukman wa ma tatlu yaktumuna mukramuna kada suaranya k itu ketika kembali pada posisi semula. Coba perhatikan. Muk. Coba. Muk. Mu. Pokoknya antum ngelatihnya itu seperti ini. Ngelatih dhammahnya dulu, baru huruf yang disukunnya. Dikaca. Mu. Muk. Kalau enggak dilatih satu-satu gitu, ya tidak otomatis bisa, harus dilatih memang. Mu. Mu. Mu. Mu. K. K. Muk. Mu. Muk. Mu. Ya. Muk. Muk. Ramuna. Ya. Dilatih kalau pas di kamar. Ya. Sama temannya. Dilatih. Diulang-ulang lagi. Ya. Karena yang seperti ini bisa jadi suatu hal yang baru bagi kita kan, suatu yang hal yang baru, ya, suatu hal yang baru. Bahkan yang sudah terbiasa pun, ya, perlu untuk selalu diingatkan. Ya, yang sudah terbiasa, kadang-kadang kualitasnya itu menurun, malas-malesan, itu pun harus ada yang ingatkan. Bacaannya kurang. Begitu. Ya. Apalagi yang masih baru. Masih perlu penyesuaian. Harus dilatih benar-benar. Kalau enggak nanti. Ya kalau enggak. Ini enggak diterapkan. Itmamul harokat ini. Nanti akan seperti. Ya dia bisa baca Al-Quran. Ya. Bisa baca Al-Quran dengan lancar. Bahkan suaranya bagus. Tapi apa? Tapi ada yang sesuatu yang kurang. Ya. Ada sesuatu yang kurang dari bacaannya itu. Ya. Ya. Bacaannya cenderung kurang jelas, masuk ke hidung. Ya. Ya. Kita baca sekali lagi. At-ko, ayo. At-ko. Jangan at. Kalau ini jisisnya ini jisisnya sin ini. Jangan at. Tapi at. At. Beda. Masing-masing huruf itu sifat hamasnya beda-beda. Ya. Lagi. At. At. Antum hamasnya sa beda kan? As gitu. Beda-beda. Ya, jangan disamakan. Ayo. At qa ayo. At qa. At qa. Lanjutnya ak da ya. Yutla. Yutla. Yutla. Lanjutkan. Tukwa. Tu. Tuk. Tuk. Tukwa. Terus. Yatluna. Na. Dibuka. Yatluna. Terus. Maknunun. Maknunun. Lanjut. Lanjut. Matrabatun. Terus. Mana hamasnya? Akramani. Ayo. Akramani. Akramani. Yaktubuna. Yaktubuna. Atqakum. Atqakum. Atqakum. Bukratan. Mukrimin. Lagi. Mukrimin. Dikembalikan pada kafnya. Mukrimin. Lanjut. Lagi. Yutraka. Lagi. Bunyinya pendek. Tukrihu. Lagi? Tatratu. Terus? Tatra. Tatra. Hukman. Lagi? Hukman. Hukman. Hukman. Hukman. Lanjut. Wa ma tatlu. Lagi? Mukramuna. Kita lanjutkan. Halaman 61. Sukun pada Hamzah. Huruf Hamzah sifatnya apa? Huruf Hamzah. Coba. Ya. Ini. Antum. Huruf Hamzah sifatnya apa? Nafasnya mengalir atau tidak? Sifatnya apa? Jahar. Suaranya? Apa? Apa? Syiddah. Kemudian? Lidahnya? Naik atau turun? Apa sifatnya? Istifal. Kemudian? Renggang. Invita. Dan? Ismat. Ahsan. Gitu yang ingatnya ya. Jadi antum itu ada patokannya gitu loh. Sehingga itu mau ngurut itu gak bingung. Gitu. Nanti yang di kamar ya ditanya di murojaah lagi sifatul hurufnya dan makhrajnya diulang-ulang kembali ya. Masih hari ketiga ya. Hari ketiga. Ahad, Senin, Selasa. Ini hari Selasa ya? Hari Selasa. Kita lanjutkan. Jadi, dari sifatnya, maka bacaannya seperti ini tadi. Ya, ma'wa. Ma'wa. Ma'wa. Maka, suara itu benar-benar terhenti. Ya. Suara benar-benar apa? Terhenti. Jadi enggak ada yang berjalan setelahnya. Setelah tertahan di makhraj, maka enggak ada suara lagi. Ma, enggak ada. Ma, wa, enggak ada gitu. Apalagi ma, wa, sampai ke ain. Ya. Tapi benar-benar terhenti. Kita baca. Ma, wa. Ma, wa. Bi-rin. Bi-rin. Kurang. Bi-rin. Bi-rin. Bi-rin. Nah, ini bu, ini masih belum mengamalkan sifat apa? Sifat apa? Syiddah. Ya. Bi-rin. Nah, masih belum ini. Ya. Tapi bi. Setelah itu enggak ada suara sama sekali. Ya. Enggak ada suara. Babar blas. Ya. Bahasa Jawanya gitu. Gak ada suara sama sekali. Ya. Bi-rin. Bi-rin. Belum. Bi-rin. Bi-rin. Bi. Jadi gitu. Bi. Coba. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi-rin. Bi-rin. Bi-rin. Bi-rin. Bi'rin. Bi'rin. Yu'ta. Yu'ta. Masih ada yang yuk. Coba antum. Yuk. Lagi. Yuk. Yuk. Yuk. Hentikan. Yuk. Yuk. Ya. Yuk. Yuk. Yunya maju. Hamzahnya sudah kembali. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Ya. Yuk-ta. Yu'ta. Ya. Kita baca. Yu'ta. Yu'ta. Tu'ti. Tu'ti. Sya'nin. Sya'nin. Sya'nin. Sya'nin. Ba'sin. Ba'sin. Su'laka. Su'laka. Dikembalikan pada posisi semula. Su'laka. Su. Su. Coba semuanya su. Su. Su. Su. Su. Kembalikan pada posisi semula. Su. Su. Ya gitu. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Nah gitu. Sama seperti antum, saya juga butuh latihan. Saya pakai kaca itu. Latihannya itu. Kaca. Su. Gitu. Nah kadang-kadang kembalinya ke kedalaman. Su. Kok terlalu gini? Enggak seperti itu kan? Sama latihan. Enggak ada yang langsung bisa gitu, enggak ada. Perlu latihan. Dengan melatih apa? Pengucapan kita ini dilatih. Sama juga, sama semuanya sama. Perlu latihan. Kita baca. Su laka. Tu'minu. Tu'minu. Ya'manu. Ya'manu. Ya'manu. Dihentikan suaranya. Ya'manu. Ya'manu. Ta'tina. Ta'tina. Ta'tina. Ta'tina. Aji'tana. Aji'tana. Lita'fikana. Ma'manatun. Mu'minatin. Mu'minatin. Mu maju lo ya. Mu'minatin. Mu'minatin. Mu'minatin. Ketika hamzah sudah posisi tabii, posisi normal. Mu'minatin. Ma'wakumu. Ma'wakumu. Ma'wakumu. Kumu yatuna. Yatuna. Ma'waha. Ma'waha. Ma'waha. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'wilahu. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'murunana. Ta'murunana. Ta'murunana. Mu'minuna. Mu'minuna. Mu. Mu. Mu'minuna. Mu'minuna. Jadi mu itu bukan mu, bukan di depan ketemu hamzahnya bibirnya, tapi sudah kembali ya, bukan mu ya, ketemu hamzahnya bukan ketika bibirnya di depan tapi sudah kembali. Mu. Jadi coba mu. Mu. Ya. Saya ingatkan terus karena penting, penting sekali ini. Kalau teorinya ya lewat sudah ini tadi. Kalau teori sudah enggak ada yang langsung bisa. Ya. Mu'minuna. Mu'minuna. Yusiruna. Yusiruna. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Kita baca bersama-sama. Ma'wa. Ma'wa. Lagi. Lagi? Syahmin. Lagi? Syahmin. Rahsin. Suhlaka. Lagi? Suhlaka. Lagi? Suhlaka. Masih ada yang belum kembali. Suhlaka. Suhlaka. Lagi? Suhlaka. Suhlaka. Terus? Tu'minu. Tu'minu. Tu'minu. Terus? Ya'manu. Ajitana. Ajitana. Litafikana. Litafikana. Litafikana. Mahmadatun. Mu'minatin. Mahwakumu. Yatuna. Mahwaha. Takwilahu. Takmuruna. Lagi? Ya lamuna. Na. Na. Lagi? Na. Na. Na. Ya. Ya lamuna. Ya lamuna. Ya. Kita lanjutkan. Sukun pada huruf syiddah dan qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Singkatannya adalah kutbu jadin. Hafalkan. Ya. Pelajaran ke-49 halaman 62. Pelajaran ke-49 halaman apa? 62. Kita baca. Taqawan. Taqawan. Taqawan. Taqawan. Yatawi. Yatawi. Khubaran. Khubaran. Tajri. Tajri. Adawan. Adawan. Kita qaf sekarang. Aqawamu. Aqawamu. Yuqaridu. Yuqaridu. Yuqaridu. Yuqaridu. Yuqaridu. Miqdaruhu. Miqdaruhu. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Athharu. Athharu. Yatba'u. Yatba'u. Ita'amun. يطمعون يطمعون يطمعون أبرص أبرص أبرص يبلس أبكارا مبعدون أجدر تجعل يجعل يجعل إجرامي إجرامي لقي إجرامي يجحدون أدبر أدبر يدرك يدرك adbara, adbara. Mudahinuna, mudahinuna. Kita baca bersama-sama. Taqawan, taqawan. Yatawi, yatawi. Cenyata ya. Yatawi, yatawi. Khubran, khubran. Tajri. Lagi? Adwan. Tuqalabuna. Lagi? Lagi? Al-Taharu. Yatba'u. Ita'amun. Ainya segitu ya. Ita'amun. Lagi? Yatma'una. Abrasa. Yublisu. Abkaran. Kita lanjutkan. Kita baca. Aqradu. Aqradu. Aqradu. Dan aqa, tapi aqa. Aqradu. Al-ta'imu. Abramu. Ajramu. Adraku. Tuqalabuna. Tuqalabuna. Tuta'imuna. Tuta'imuna. Muna. Tuta'imuna. Tetap disempurnakan harokatnya, ya. Mubarimuna. Mubarimuna. Mubarimuna. Mubarimuna. Yang adik-adik juga gitu, ya. Tetap. Mubarimuna. Mubarimuna. Mujarimuna. Mujarimuna. Mudahinuna. Mudahinuna. Mudahinuna. Mudahinuna. Ya. Kita baca bersama-sama. Aqradu. Ayo. Aqradu. Aqradu. Terus. Aqradu. Lagi. Al-ta'imu. Tetap di lidahnya tebal, bacaannya tebal, ya. Al-ta'imu. Ahem. qalqalah di akhir bacaan. Ya, qalqalah di akhir bacaan disebut qalqalah kubra. Pantulannya lebih jelas. Hab. Ya. Tidak diakhiri dengan hamzah, ya. Tidak diakhiri dengan hamzah. Hab atau sub, ya. Ya. Kita baca. Hab. Hab. Hab. Hab. Sub. Sub. Ud. Ud. Dikembalikan pada posisi semula. Maju kemudian kembali pada posisi semula. Ud. Ud. Qad. Qad. Haj. Tuj. Zuqa. Zuqa. Suqa. Suqa. Qata. Lam yatub. Lam yatub. Dimajukan optimal. Lam yatub. Lam yalid. An akhrij. An akhrij. An akhrij. Tinggikan lagi suaranya. Lidahnya diangkat pangkalnya. An akhrij. An akhrij. Lam yukhlaq. Yuh. Yuh. Yuh. Yuh. Yuh. Tapi yuh. Tinggal. Yuh. Tinggikan. Yuh. Lam yukhlaq. Lam yukhlaq. Lam tuhit. Lam tuhit. Fala tazhab. Fala tazhab. Fala taq'ud. Fala taq'ud. Ud. Fala taq'ud. Walam tarkub. Tarkub. Ranya jangan terlalu banyak getaran. Walam tarkub. Wala yarhaq. Wala yarhaq. Wala tushqiq. Tushqiq. Tushqiq. Qiq. Wala tushqiq. Wala tushqiq. Kita baca bersama-sama. Hab. ولا يرهق ولا يرهق ير ولا يرهق ولا تشقط ولا تشقط قلقلة pada qaf dan ta bersifat tebal. Ya, bersifat apa? Tebal. Sampai 7:30 kan? Ya. Nanti enggak cukup sepekan kalau enggak sampai 7:30. Sukun pada huruf istithalah. Hati-hati dari qalqalah. Huruf dhad juga bersifat isti'la. Hati-hati dari pengucapan dhad yang disertai hunnah atau disertai nafas, baik keluar, baik mengalir keluar, ataupun yang mampat dari rongga mulut hingga menimbulkan gelembung atau gembung di bagian kanan kiri dari rongga mulut. Ya, biasanya pada huruf-huruf yang tebal, kayak apa, sod, bod, to, lo. Ini ada suara yang mampat dalam rongga mulut sehingga apa? Sehingga menimbulkan gelembung, ya, menggelembung pipi kanan dan kirinya. Kita baca. Tadha. Suaranya tebal, ya. Tadha. Tanya jangan dipanjangkan, taub dan gitu. Dotnya yang panjang suaranya. Tadha. Tadha. Hadman. Lagi. Hadman. Lagi. Hadman. Fadlan. Fadlan. Fadlan. Yadrib. Yadriba. Yadriba. Yudlil. Yudlil. Lagi. Yudlil. Ghabbana. Ghabbana. Faradna. Faradna. Afadtum. أفضتم تحبنا عفوا يحبنا يحبنا فقبضت فقبضت فقبضت يضحكون. Suaranya dialirkan. Yadhakuna. Adlaltum. Tadhakuna. Tadhakuna. Adlalna. Adlalna. Yaghdudna. Yaghdudna. Yaghdudna. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tasydid. Atau kita baca bersama-sama. Tadha, ya. Kurang tinggi ya, suaranya masih belum tebal. Hadman. Fadlan. yadriba. Yadriba. Yudhir. Ghadbana. Ghadbana. Ghadbana. Faradna. Faradna. Faradna. Faradna. Faradna. Terus. Afadtum. Tebalkan. Afadtum. Lanjutnya. Ya hidna. Faqabattu. Faqabattu. Terus. Yadhakuna. Terus. Adlaltum. Terus. Tadhakuna. Terus. Adlalna. Adlalna. Yaghbudna. Kita baca tasydid. Kita baca pelajaran yang ke-50. Huruf bertasydid hakikatnya ada 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Lalu huruf pertama diidghamkan kepada huruf kedua. Kita baca. Tabba. Tabba. Tabba. Pendek. Tabba. Bassa. Adda. Adda. Adda. Najja. Shatta. Kalla. Yahuddu. Itu ketika dhamma ya bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka ketika masuk ke huruf tersebut ya, kan hurufnya yang pertama sukun, itu posisinya kembali pada posisi semula. Seperti ini, coba perhatikan. Antum lihat. Perhatikan, antum lihat. Ya huddu. Coba. Ya huddu. Dot. Huruf dot. Ujung lidahnya itu di pangkal gigi seri atas. Bukan kelihatan dari luar. Ya hud. Bukan gitu. Tapi di pangkal gigi seri atas. Ya. Tapi bukan itu yang dijadikan sebagai apa, sumber dari suara. Tetapi tepi apa? Tepi lidah. Jadi ujung lidahnya jangan kelihatan dari luar. Ya. Lagi. Ya. Ya huddu. Kembali dulu. Ketika ya hud itu bibirnya kembali lagi. Ya. Ketika ya hu bibirnya maju. Ketika masuk ke dhad bibirnya kembali lagi. Ketika bilang du maju lagi gitu. Ya. Ya. Ya hu. Yahu. Yahu. Yahu. Yahu. Ketika dot yang pertama. Yahud. Lagi. Yahud. Du. Nah gitu. Gampang kan? Tinggal terus dicoba. Ya. Yeah. Kita baca. Yahuddu. Lagi. Yahuddu. Kalau dhad itu memiliki sifat apa? Rokhawah. Ya kan? Sifat istitalah. Jadi suaranya itu ketika tasydid itu bunyi nyambung. Ya. Huruf rokhawah sama huruf tawassut itu nyambung, ya. Kalau antum paham huruf rokhawah apa sih? Kok lupa saya? Ya. Makanya diingat-ingat terus, ya. Lagi, yahuddu. Yahuddu. Yahuddu. Yahuddu. Nah, itu suaranya terputus. Padahal dia memiliki sifat apa? Rokhawa. Lagi. Yahuddu. Lagi. Yahuddu. Ada suara. Yahuddu. Yahuddu. Yahuddu. Yamassu. Ta'uzzu. Coba lihat sini. Ta'uzzu. Nah gitu. Ta'uzzu. Nah gitu. Ya'addu. Ya'addu. Ya'addu. Yamuddu. Tabarru. Tabarru. Bassan. Maddan. Azzan. Wuddan. Wuddan. Hazzan. Hazzan. Da'an. Da'an. Suaranya nyambung ya. Da'an. Da'an. Coba antum. Da'an. Ini belum. Belum masuk. Antum. Suaranya nyambung. Yang memiliki sifat tawassut, suaranya itu nyambung. Antum. Belum lagi. Kurang dikit. Da'an. Lagi. Hampir. Masih kurang sedikit. Masih nyambung. Sudah lumayan, tapi kurang dikit. Kurang nyambung dikit. Ya. Da'an. Terang sedikit. Odal. Lagi. Da'an. Lagi. Da'an. Lagi. Masih hampir. Odal. Wah, masih terputus suaranya. Da'an. Jangan gitu. Antum. Lagi. Masih belum. Masih terputus. Odal. Lagi. Da'an. Kurang dikit lagi. Da'an. Nah, tapi masanya kurang sedikit. Da'an. Tebak antum ini. Wa'ada. Wa'ada. Wa'ada. Lagi. Wa'ada. Nah, segitu. Wa'ada. Coba antum. Lagi. Kurang sedikit lagi. Wa'ada. Terputus itu. Wa'ada. Lagi. Nanti. Wa'ada. Lagi. Wa'ada. Terputus. Dalnya masih perlu diperbaiki dalnya. Wa'ada. Lagi. Wa'ada. Masih terputus. Wa'ada. Nyambung. Wa, antum ada masa terputusnya. Wa'ada. wa'a. Nyambung dia. Wa'a. Lagi wa'ada. Wa'ada. Hampir, hampir. Wa'ada. Lagi. Wa'ada. Masih terputus. Tuh. Hah? Lagi? Masih terputus. Iya. Tuh. Lagi? Lagi. Kurang lama dikit. Wa'ada. Lagi. Kurang. Wa'a. Kurang itu. Wa'ada. Jadi gitu ya. Huruf lin. Huruf tawassut. Itu suaranya kalau dibaca tasjid nyambung. Demikian juga huruf apa? Huruf rokhawa. Nyambung suaranya. Kayak ha misalnya. Wahada. Nyambung kan? Antum samakan dengan ha. Kan ain makhrajnya kan sama dengan ha. Coba antum. Wahada. Coba. Wahada. Wahada. Sekarang perlakukan sama ain. Wa'ada. Wa'ada. Wa'ada. Coba sekarang saya ulangi. Mungkin dengan disamakan antum tergambar. Wahada. Wahada. Wa'ada. Wa'ada. Ya. Nanti dilatih ya. Alhamdulillah. Tadi sampai di dilatih. Insya Allah kalau dilatih bisa insya Allah. Paling kurang sedikit-sedikit. Ya. Da'an. Da'an. Da'an. Lagi. Da'an. Da'an. Ahabba. Ahabba. Ahalla. Ahalla. Ahassa. أمد أمد تلظى تلظى تلظى تلظى تلظى تلظى تلظى تلظى lagi talaha suaranya nyambung coba lagi ta iya kurang ini sudah nyambungnya benar insyaallah iya untung keras. Antum. Ya. Talaha. Kita sekali lagi. Talaha. Talaha. Suaranya nyambung, ya. Kita baca. Tabba. Terus. Adda. Adda. Pendek-pendek ya itu ya. Perhatikan. Tabba. Lagi. Ya huddu. Lagi. Lagi? Ya Rasul. Kayak gitu loh. Kalau sifat lin sama sifat tawassud dengan rokhawa itu prosesnya seperti itu. Ya masu. Ya. Suaranya itu nyambung di makhrajnya itu. Ya masu. Terus ta'uzzu. Coba ta'uzzu coba. Antum ya. Ya. Ta'uzzu. Lagi. Mana majunya bibir? Ta'uzzu. Baliknya mana baliknya? Nanti latih ya. Ta'uz. Ta'u. Ta'uzzu. Hamzahnya masih agak mirip ke ain sedikit. Ta'uzzu. Antum? Antum? Nah gitu. Lagi? Ta'uzzu. Iya. Gitu. InsyaAllah. Gitu ya. Jadi kalau ketika sukunnya, dia kembali pada posisi semula. Ta'uzzu. Iya. Kita ulang lagi. Ta'uzzu. Ayo. Lanjut. Ya addu. Suaranya dhadnya selamat tasydid itu dia terus terdengar. Iya. Ya. Ya addu. Ya addu. Terus? Terus? Tabarru. Tabarru. Dan tabarru. Rohnya jangan sebanyak itu. Ya. Tabarru. Bassan. Wunya maju. Wu. Wuddan. Terus? Hawwan. Hau. Hau. Tinggikan lidahnya. Hawwan. Hawwan. Terus? Ayo suaranya dibunyikan ketika tasydidnya. Da'an. Lagi. Masih. Da'an. Masih terputus ya. Da'an. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Jangannya panjang danya. Da'an. Itu lebih-lebih lagi itu. Da'an. Da'an. Terus? Ahabba. Terus? Ahalla. Terus? Ahassa. Terus? Ahadda. Terus? تلظى تلظى تلظى تلهى تلهى تلهى تلهى Kita baca. Pada syukotan kita baca. Alhamdulillah hampir selesai. Jilid 2. Kita baca. Syukotan. Syukotan. Syukotan. Syukotan. Ditinggikan lidahnya. Syuqqatan. Uddatan. Wukkila. Wukkila. Hussila. Hussila. Bushira. Bushira. Pada shin yang pertama, kembali pada posisi semula. Bu maju. Bushira. Yukallimuhum. Yukallimuhum. Yubashiruhum. Yubashiruhum. Wasakharna. Wasakharna. Sakho. Di tinggikan lidahnya. Wasakharna. Yaqussuna. Yaqu maju. Kemudian kembali lagi. Kemudian maju lagi. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaghudduna. Yadhilluna. Yazifuna. Yuda'una. Yuda'una. Yuda, jangan Yuda ya. Yuda. Yuda. Yuda'una. Yuda'una. Coba. Masih. Antum, antum. Yuda'una. Lagi. Lagi. Tidak apa-apa. Diulang-ulang itu suatu hal yang biasa. Ya. Yuda. Lagi. Masih terputus suaranya. Ya. Antum. Yuda'una. Masih belum nyambung. Antum. Hampir lagi, ditekan lagi. Yuda'una. Lagi. Tang sedikit, masih terputus sedikit. Ainya sudah gini, sudah ngalir, tapi enggak, belum nyambung. Yuda'una. Lagi. Kurang dikit. Apa lagi? Kita ulangi lagi. La haula wala quwwata. Yuda'una. Yuda'una. Wamatta'na. Wamatta'na. Waqatta'na. Ainya tipis ya, jangan. Waqatta'. Waqatta'. Waqatta'na ini tebal ya. Waqatta'na. Waqatta'na. Muddassiru. Muddassiru. Yas'adu. Yas'adu. Yas'adu. Gitu ya. Yas'adu. Yas'adu. Ketika masuk ke ain, ainnya tipiskan. Yas'a. Ini tebal ainnya. Langsung tipiskan. Yas'a. Tipiskan. Yas'adu. Yas'adu. Ainnya masih belum nyambung ya suaranya. Yas'adu. Yas'adu. Musaddiqina. Qaf jangan terlalu qai ya. Musaddiqina. Musaddiqina. Yassadda'una. Yassadda'una. Yassadda'una. Yassadda'una. Yadhakkaruna. Kita baca apa ya? Kita baca. Syukatan. Syukatan. Uhudatan. Wukila. Kursila. Lagi. Kursila. Ayo dikembalikan ketika ketika slot yang pertama. Itu dikembalikan. Husila. Kursila. Husila. Kursila. Hu. Hu. Hu. Hus. حصيلة حصيلة قال لك ايه حصيلة انجد ترس لقي يكلمهم ترس لقي ترس وَسَخَّرْنَا وَسَخَّرْنَا terus يَقُصُّونَ lagi يَقُصُّونَ lagi يَقُصُّونَ nyambung suaranya ayo يَقُصُّونَ يَقُصُّونَ يَقُصُّونَ terus يَضِلُّونَ يدعون يدعون ومتعنا lagi ومتعنا terus وقطعنا وقطعنا وقطعنا terus مدثر مدثر مدثر يصعد يصعد terus musaddiqina yassadda'una yassadda'una ya yadhakkaruna yadhakkaruna yadhakkaruna yadhakkaruna alhamdulillah kurang berapa menit pelajaran ke 50 pelajaran ke 51 halaman ke 64 tasydid pada huruf ra, berhati-hatilah pada huruf ra yang bertasydid, sifat takrir harus dimunculkan tanpa berlebihan ya. Ini termasuk yang lumayan ya, lumayan sulit ya. Kita baca qarra qarra pendek qarra qarra yakirru yakirru langsung tebal ya yakirru yakirru yakir yakir ru yakirru farra yafirru langsung tebal ya yafirru yafirru marra yamurru qurrata qurrata سرعا سرعا سُرَّعًا مَرَّةٍ عَرَّفَ عَرَّضَ غَرَّكَ كَرَّتَيْنِ كَرَّتَيْنِ masih apa takrirnya masih banyak ya karrataini marrataini marrataini marrataini yafiruna yafiruna yamuruna yamuruna yamur kembali pada posisi semula yamuruna yamuruna wasarrafna وأسروا وأسروا تبجا قر يكر يكي يكر تبلكن langsung يكر terus فر yamurru yamurru qurrata qurrata ras marratin marratin qurrata qurrata qurrata karrataini yafiruna yafiruna yamuruna wasarrafna wasirru coba yamuruna yamuruna lagi yamuruna ya yamuruna R-nya masih perlu diatih ya masih banyak yamuruna ya dilatih ini kita lanjutkan tasydid pada huruf nun dan mim tasydid pada huruf nun dan mim harus disertai dengan ghunnah akmal yang paling sempurna kita baca anna anna inna jangan anna inna ini kurang ya kalau segitu inna inna kunna kunna thamma thamma hamma hamma amma amma anna inna kunna ghamman lamman jamman annana innana annani amanna azanna zayanna yasuddunnaka يصدنك يصو ayo dimajukan tetap يصدنك لا يولن لنبيتنه لنبيتنه لنبيتنه ولتعلمن ولتسألن ولتسألن tus ayo kembali adik tus wala tusalunna ya wala nursilanna wala nursilanna لتكونن لتكونن ليقولن لنقولن tetap ya setiap dhammah dimajukan ya لنقولن لأكيدن أيديهن لأقطعن الحمد لله kita baca bersama-sama anna ya anna inna kunna lagi kun ku maju annya dengungnya pada posisi semula kunna ya lagi ditahan inna kunna ghamman ditahan jamman lagi jam mimnya biasa saja bibirnya jamman tidak usah sampai ditarik masuk bibir luarnya jam ya yang biasa ya jamman terus lagi زَيَّنَّا يَصُدُّنَّكَ lagi lagi wala nursilanna wala nursilanna wala yakulanna لَتَكُونَنَّ Lagi? Lakulanna, lakidanna, aidihinna, aidihinna, aidihinna. Masih ada yang makhrajnya nun, lidahnya kelihatan di giginya. Nah, ini berarti ya perlu dibuka lagi. Lagi, jangan ditempelkan di gigi, di gusi, ya. La akidanna ya. Terus la uqatti'anna alhamdulillah kita telah menyelesaikan huruf-huruf yang bertasydid, ya, dan huruf-huruf yang bersukun, ya, yang sukun, latihan demi latihan telah kita lalui, dan insya Allah kita akan masuk pada latihan, ya, pada pelajaran yang ke-52, pelajaran yang ke-52. 52 muzakarah akhir pada sukun dan tasydid. Ya, ini latihan-latihan ini, ikhwah. Ini latihan-latihan untuk melancarkan bacaan kita. Halaman 65. Ya, yang insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pukul 9, ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ya. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma